Mitra bisnis universitas kini berhati-hati, bahkan ada yang tidak berani lagi menerima bantuan pendanaan riset dari pihak ketiga, khususnya lembaga BUMN, setelah Kejaksaan Agung mempermasalahkan kasus riset mobil listrik Dahlan Iskan. Padahal tanpa adanya dana, riset bisa mandek dan Indonesia berpotensi semakin tertinggal dari negara lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah bersama mantan Rektor Universitas Parahyangan, Robertus Wahyudi Triweko. Pak Tri, bagaimana pendapatnya soal ini? Jadi memang kita ini ya, katakanlah dalam urusan penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi, ini kan kita ini kan masih, kita tuh tertinggal gitu ya, dari negara lain, apalagi negara-negara maju. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di negara maju, seperti di Amerika Serikat atau di Jepang misalnya, bangsa itu berkembang itu kan karena kontribusi perguruan tinggi di dalam melakukan penelitian-penelitian itu. Pada titik tertentu, itu justru kegiatan penelitian antara lembaga penelitian pemerintah, perguruan tinggi dan industri itu harus bersinergi, harus dilakukan bersama-sama. Gitu. Itu yang terjadi di Jepang. Gitu. Oleh karena itu, menurut saya memang perlu ada suatu kebijakan khusus ya untuk bagaimana sih pengelolaan dana penelitian yang melibatkan perguruan tinggi ini. Jangan di belakang hari lalu menjadi persoalan gitu ya, menjadi kasus itu jangan sampai karena kami sebagai perguruan tinggi, sebagai peneliti itu kan sama sekali tidak mengharapkan terjadinya kasus-kasus persoalan seperti itu gitu kan. Kita itu kan pengennya ya melakukannya dengan baik, dengan hasil yang baik kan begitu. Kalau dari sisi perguruan tinggi sendiri, sejauh mana melihat asal-usul dana bantuan riset yang masuk, Pak Tri? Biasanya kami juga lihat pastikan dana ini berasal dari mana dan bagaimana prosedur untuk mendapatkannya. Ini kan tentu saja kita ikutin terus itu. Kelemahan yang masih saya rasakan ini ya sebagai orang perguruan tinggi, kadang-kadang kita ini seakan-akan diperlakukan seperti halnya konsultan gitu, sehingga kemudian peraturan-peraturan yang berlaku itu peraturan-peraturan yang sama dengan untuk konsultan. Nah ini yang kadang-kadang membuat tidak enak, si konsultan merasa tersaingi kan begitu kan. Sementara kami itu kan ngikutin aturan-aturan seperti itu juga tidak tepat, karena kami ini kan lembaga pendidikan gitu kan. Concern kami itu kan lebih pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, kan seperti itu ya. Sehingga menurut saya baik kalau pemerintah memformulasikan prosedur ataupun juga mekanisme yang khas begitu, bagaimana sih keterlibatan perguruan tinggi di dalam pengembangan ini ya, dalam kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ini. Kalau toh kami harus bersaing, lalu bersaingnya itu justru antar perguruan tinggi. Harapan saya sih dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah provinsi, pemerintah daerah begitu ya, melibatkan perguruan tinggi setempat sesuai dengan kompetensinya begitu. Dan saya percaya semua perguruan tinggi mesti punya kompetensi masing-masing. Ada yang bisa memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah lokal, katalah di kotanya atau di daerahnya sendiri di tingkat kabupaten misalnya ya, tapi bisa ada juga yang bisa memberikan kontribusi untuk persoalan di tingkat provinsi ataupun juga di tingkat nasional begitu. Nah itu nanti kalau pemerintah mendata gimana perguruan tinggi ini, lalu akan terlihat oh ini perguruan tinggi ini bisa lah ikut terlibat di urusan nasional, oh yang ini oke, ini di level provinsi, ini level lokal. Di level manapun ketika perguruan tinggi itu ikut berpartisipasi, untuk saya itu yang terbaik. Kita semua akan ikut serta berpikir terlibat dengan permasalahan-permasalahan itu, dan juga kita ikut memberikan kontribusi pemikiran, hasil-hasil yang tidak hanya sekedar pemikiran yang muncul secara sporadis, tapi didasarkan pada suatu kajian yang mendalam. Menurut Pak Tri, sudah sejauh mana kemajuan riset di Indonesia, khususnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN? Masih belum nampak. Kadang saya melihat juga kebijakan-kebijakan terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri masih juga belum begitu jelas. Contoh misalnya begini, seorang dokter, sekarang kan ada aturan itu, kalau mau lulus dokter, dia harus sebelum disertasinya disetujui, maka hasil penelitiannya itu harus juga menghasilkan publikasi pada jurnal internasional. Saya kira bagus bahwa kandidat dokter kita bersama dengan profesor promotornya bisa menghasilkan publikasi di jurnal internasional. Tetapi yang saya khawatirkan justru sekarang ini di tingkat nasional sendiri kita tidak hidup gitu ya. Dimana akademik itu tidak terbangun gitu ya. Karena semuanya langsung ke tingkat internasional gitu. Dan terbukti sekarang jurnal di tingkat nasional yang katakanlah jurnal terakreditasi itu kan maksudnya jurnal yang berkualitas baik ya. Karena orang nulis itu harus ada reviewernya gitu ya. Itu masih kurang berkembang gitu. Ini yang keprihatinan saya. Kalau saya bandingkan dengan Amerika Serikat, karena tradisi akademik itu sudah terbangun selama beratus-ratus tahun. Tetapi bagi kita sekarang, ketika kita ingin meloncat ke dunia internasional, saya khawatir ini yang tingkat nasional ini yang justru keteteran gitu ya. Mungkin kita tidak perlu terlalu ambisius untuk yang tingkat internasional, tapi kalau saja di tingkat nasional kita bisa membangun komunikasi ilmiah yang baik di antara para peneliti dari perguruan tinggi, dari lembaga swasta, dari pemerintah, itu saya pikir suatu hal yang baik. Demikian mantan Rektor Universitas Parahyangan Robertus Wahyudi Triweko, saya Giri Zadewa.